you, Lord. Thank you, Jesus. Kau Allah yang mulia, Tuhan. We will seek you earnestly and we will worship you endlessly, Lord. For you are holy and glorious. Come to worship you. Ku terdiam, sujud menyembah di hadapan kemuliaan-Mu. Kau berikan karya terindah di dalam dia, anak-Mu yang tunggal. Kini ku menyembah-Mu. Jaya di atas pujian yang mulia. Katakan Raja Damai. Raja Damai pegang tenangkanlah jiwa ragaku. Izinkanku lihat wajah-Mu mengagumi kemuliaan-Mu. Kini ku menyembah-Mu. Hujan yang kekal bagimu, terindah kau yang terindah, bertahtalah dan berjaya di atas puja. Berjaya di atas puja. Hujan yang kekal bagimu, terindah kau yang terindah, bertahtalah dan berjaya di atas pujian yang mulia.